السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad. Malam ini kita akan mempelajari babu man la yarham la yurham. Bab tentang barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak dikasih sayangi. Orang yang tidak punya kasih sayang para jamaah, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Karena dia tidak punya kasih sayang. Dia sendiri menyikapi selainnya dengan tidak kasih sayang. Bagaimana mungkin akan mendapatkan kasih sayang? Nah, ini pasti akan terjadi. Siapa yang tidak akan menyayanginya seluruhnya? Karena dia kepada yang lain tidak sayang, maka dia tidak akan disayangi. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaibana an Farasin an Atiyata an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak kasih sayang, maka tidak akan dikasih sayangi. Qala Syekh Al-Albani, sahih. Hadis ini sahih. Jadi para jamaah, Islam ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas rahmah, di atas kasih sayang. Ya. Kita harus sayang pada siapa pertama? Pada diri kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, ya. Kita juga harus sayang pada lingkungan kita, kepada jamaah sesama muslim, ya, kepada sesama muslim kita harus sayang. Juga kepada selain muslim kita juga harus sayang sebatas apa yang bisa kita lakukan. Termasuk juga kepada ekosistem, kita juga harus sayang. Kepada tanaman-tanaman, ya, kepada binatang-binatang ternak, ya, kepada setiap yang bernyawa, ya, setiap yang bernyawa berhak mendapatkan kasih sayang. Sampai kepada hewan yang boleh dibunuh pun kita juga harus sayang. Bentuk sayang kita gimana? Bentuk sayang kita yaitu kalau memang kita akan membunuh, ya dibunuh. Ya, jangan kemudian karena ini tikus boleh dibunuh, akhirnya disetrum alon-alon. Nah, ini juga jangan. Disetrum alon-alon ini jangan, para jamaah. Saya pernah marah besar di pesantren, para jamaah, ya. Ada teman-teman itu betat-betat itu apa bahasa kita? Yang pasti perangkap itu apa namanya? Masang perangkap, ya. Jepretan, ya. Kemudian tikusnya kena. Ternyata disetrum alon-alon. Disetrum pelan-pelan. Jadi cekikik-cekikik begitu. Saya berada di dalam kamar, ini main-main apa anak-anak ini, ya, gitu. Cekikik-cekikik-cekikik gitu. Cekikik-cekikik gitu. Ya sakit lah, gitu. Kemudian saya keluar, para jamaah, saya marahi. Saya bentak, ada Gus juga di situ, putranya Pak Yai. Saya marahi semuanya. Ya, karena kelewat batas gitu deh. Jadi tikus itu boleh dibunuh, tapi juga jangan dianiaya. Membunuh dengan menganiaya beda, para jemaah. Menganiaya beda. Atau ketika misalnya dia sedang membutuhkan pertolongan, bukan malah dibunuh saat itu. Tetapi kalau bisa malah bagaimana mendapatkan pertolongan. Seperti contoh misalnya sedang kecepit ya, pintu misalnya. Pada saat kecepit dia bunyinya gimana tikus itu? Kik kik kik. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Jawa kira-kira gimana? Tolong, tolong, tolong, begitu aja. Tolong gitu sebenarnya. Wah, sudah tolong-tolong malah kamu ya diambilkan linggis malah dicekak dengan linggis. Waduh, sudah terjepit dilinggis lagi. Nah, saat seperti itu jangan para jamaah. Kondisinya sekarang dia minta pertolongan, maka dia posisinya dalam keadaan mazlum. Mazlum itu artinya teraniaya oleh keadaan. Ya, sedang teraniaya oleh keadaan. Maka hati-hati ketika sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Di dalam hadis dikatakan doaul mazlum mustajabatun. Doanya orang yang dianiaya itu terkabul. Hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya karena doanya terkabul. Begitu juga hewan yang sedang teraniaya sama. Kalau hewannya kemudian menangis di hadapan Allah, ya Allah, saya ini sudah kecepit, dilinggis lagi. Kira-kira gimana? Nanti Allah menilai, keterlaluan juga ya. Ini saya pernah menerangkan seperti ini para jamaah. Saya diuji duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di rumah ternyata mau tidur tuh ada gejobor, gejobor, gejobor. Wah ini tikus nih masuk apa? Masuk kamar mandi. Ini, waduh. Nafsu pertama yang datang apa? Ya nafsu pertama. Ini saya akui ini. Nafsu pertama yang datang apa? Bodoh kamu. Kesempatan ini. Langsung tak carikan sapu itu kan ada kayunya ya. Nah, ini ditamer sama kayu itu ya. Pada saat mau membunuh para jamaah, loh bukankah saya tadi menerangkan masalah ini begitu ya? Ini dalam keadaan apa? Mazlum, teraniaya oleh keadaan. Masya Allah, langsung saya taruh kembali kayunya, ya. Kemudian saya ambilkan apa namanya? Saya ambilkan timba. Kemudian saya cibuk gitu para jamaah dengan airnya supaya tidak melompat. Kemudian saya lemparkan di seberang jalan. Ya ketika dilemparkan dia larinya sambil kiki. Kira-kira kalau diterjemahkan bahasa Inggris gimana? Thank you gitu ya. Thank you very much. Masya Allah. Wallahi para jamaah saya terkagum-kagum. Oh ini mungkin kalau di Jawa kan tolong matur suwun gitu. Kalau Maduranya gimana? Tak langkong. sekelangkong gitu ya. Yang Madura misalnya. Masya Allah para jamaah. Sepanjang jalan sampai di ujung bunyi terus itu. Terima kasih. Masya Allah. Disitulah pelajarannya. Ketika misalnya kita punya ayam, orang yang punya ayam makan 3 kali sehari. Ayamnya cuma sekali. Kira-kira gimana ini? Zalim. Termasuk apa? Zalim, ya. Orang yang makan 3 kali, ayamnya cuma sekali. Saya masih teringat para jamaah merasa berdosa gitu ya. Dulu di desa itu saya punya pelihara kambing. Memelihara kambing. Pas sekolah sambil punya kambing kan gitu ya. Sore-sore hujan deras para jamaah. Saya sudah pulang dalam keadaan hujan juga makan sudah. Kambingnya teriak-teriak. Aduh, saya sudah makan, kambing belum makan. Hujan-hujan, Masya Allah para jamaah. Akhirnya saya teringat dengan hadis ini. Langsung ngambil arit, berangkat ke kebun. Berangkat sudah dapat-dapatnya, yang penting jangan sampai enggak makan gitu. Saya yang kasihan lagi para jamaah kalau pas di malam hari kelaparan gitu ya. Dia teriak-teriak terus, ini kelaparan ini. Gimana di malam hari? Susah. Jadi para jamaah Masya Allah ya, Islam mengajarkan kasih sayang sungguh luar biasa. Anda punya peliharaan di akuarium apa? Ikan. Harus dijamin makanannya. Ya kalau bisa jangan cuma satu para jamaah ya, harus pasangan ya. Yang boleh itu memelihara sesuatu yang bernyawa itu kalau bisa sepasang-sepasang. Ikan sepasang. Ada jantan, ada betina. Ya. memelihara burung. Burung, burung pun diupayakan sepasang para jemaah. Ya, ada jantan, ada betina dalam satu kurungan, ya. Dalam satu kurungan. Ya, agar kalau ada nafsu birainya muncul, ada sesuatu, ada yang bisa di yang bisa dikawini begitu. Wow, gawat kalau cuma jantan saja para jemaah. Begitu melihat istri kita lewat, kata burungnya apa? Cantiknya. Bahaya kan? Kata burungnya cantiknya begitu. Dia enggak punya untuk melampiaskan diri dia. Ya begitu juga kalau pas ada yang betina, pas bapak-bapak lewat, tampannya ya Allah. Ini kasih sayang para jemaah sampai di situ ya. Diupayakan kalau memelihara burung sepasang ya, agar ada pelampiasan ya untuk birahinya. Memelihara burung, memelihara ikan, juga yang lainnya diupayakan sepasang-sepasang. Kalau tidak sepasang, ada kemungkinan maksiat. Memelihara burung cuma jantan saja atau betina saja, ada kemungkinan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akses untuk melampiaskan hawa nafsunya ini. Jadi bisa maksiat ya, dimarginalkan artinya tidak. Jadi itu bisa jadi maksiat para jemaah. Jangan sampai. Ya, mari. Kalau mau di penjara itu kan ya laki-laki. Iya. Masya Allah ya. Bagaimana kalau yang di penjara misalnya? Apa kira-kira istrinya mau dipenjarakan juga? Ya namanya penjara para jemaah berbeda ya. Beda. Ini penjara itu hukuman. Hukuman. Kalau dalam bahasa Arabnya takzir ya. Dia sedang ditakzir, sedang dihukum ya, supaya tidak kembali lagi kepada perbuatan sebelumnya. Jadi memang layak dia, awes sendirian kamu di situ sudah ya, di situ biar dicokot nyamuk gitu. Jadi mereka memang sengaja dipenjara. Tujuannya apa memenjarakan itu? Supaya jera ya, mudah-mudahan kita tidak sampai kepada hal seperti ini para jemaah. Karena masuk penjara itu karena kesalahan. Ya kalau para ulama salaf dulu banyak yang dipenjara, tapi bukan karena kesalahan, karena berdakwah kepada tauhid ya, berdakwah kepada kemurnian Islam. Sebagaimana siapa? Imam Malik. Imam Malik meninggal di penjara para jemaah. Imam Malik itu disiksa sampai tangannya enggak bisa bersedekah. Makanya kalau sholat mazhab Maliki enggak bersedekah. Memang ada hadis tapi lemah hadisnya ya. Kemudian kalau Imam Malik sih memang karena tidak bisa. Tadi tangannya paplah begini. Sebab ketika beliau ngaji tentang bab pernikahan, nah waktu itu negara sedang akan meluncurkan undang-undang pernikahan. Mungkin mengkritik agak mengkritik negara begitu ya. Atau berbenturan dengan apa yang diputuskan oleh negara. Saat itu ada intel datang gitu loh. Makanya hati-hati ya. Ada intelijen ikut ngaji, intelijennya negara saat itu. Mau dipasukkan penjara para jemaah sampai wafat. Yang wafat itu bukan Imam Malik, tapi Imam Hanafi. Imam Hanafi karena menyampaikan kebenaran dimasukkan penjara. Ada saja orang yang tidak suka para jemaah. Ya, sampai diracun. Diracun di penjara, mati beliau dalam keadaan menjalankan hukuman. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mati di penjara. Kalau beliau itu keluar masuk penjara, sampai gak sempat menikah beliau selama hidup ya. Berjuang untuk Islam, jihad, ya kemudian mengajarkan Islam, ada yang tidak terima di penjara, dikeluarkan lagi, jihad lagi, begitu seterusnya, sampai gak ada kesempatan untuk menikah. Terakhir beliau mati di penjara dalam keadaan membaca Al-Quran surat Thaha ya. Beliau mendekap Al-Quran, masya Allah ini. Banyak para imam yang masuk penjara juga banyak ya, karena dituduh salah begitu. Kemudian termasuk juga bentuk kasih sayang para jemaah kepada anak-anak perempuan ya. Anak-anak perempuan itu lemah, beda dengan anak yang laki-laki. Ibaratnya kalau anak laki-laki itu langkahnya lebih cepat daripada anak perempuan. Anak perempuan kalau orang tuanya yang gak kasih sayang, kasihan para jemaah. Makanya anak-anak sekarang perempuan banyak yang nekat kerja. Karena kalau enggak, siapa yang akan mencarikan make up-nya? Begitu. Anak-anak perempuan tuh kadang biaya make up-nya besar loh para jemaah. Anak-anak perempuan yang lagi apa namanya istilahnya, lagi nampil ini, lagi nampil belum punya suami, supaya cepat punya suami gimana kan harus harum terus, harus celaan terus kan gitu ya. Sampai pernah ada hamba Allah itu, saya mau menikahkan dia, tak carikan karena memang dimasukkan ke biro jodoh saya, ya biro jodoh saya punya biro jodoh para jemaah. Ya. Kemudian begitu mau tak nikahkan, tak tanya tentang kurikulum vitae-nya. Ternyata make up-nya saja zaman itu 700 ribu sebulan para jemaah. Wah, sanggup gak kira-kira? Waduh, kalau saya sih gak sanggup para jemaah. 100 ribu satu bulan. Ya kebetulan dia bapaknya orang punya memang ya. Dicerita 700 ribu. Waduh, ukti, kalau begitu saya angkat tangan gitu kan. Angkat kaki dah gitu kan. Gak bisa mencarikan gimana. Laki-laki yang mana kira-kira? Baru kalau laki-lakinya sebulan 10 juta, ini mungkin. Ada gak? Ya, sebulan 10 juta, mungkin masih bisa mengimbangi. Terlalu mahal itu. Sampai make up-nya saja sudah 700 ribu. Udah dipupurin lah usaha. Digosok-gosok dengan yang cuman 30 ribu itu kan sudah cantik nanti ya. Jadi para jemaah, anak perempuan, sekali lagi anak perempuan, sampai di beberapa hadis ya, jaminan masuk surga bagi orang yang punya anak perempuan sampai 2 sampai 3 kemudian mampu menyayanginya, maka wajabat alaihil jannah, kata Rasulullah, wajib atasnya masuk surga. Sampai wajabat, ini Rasulullah enggak tanggung-tanggung, sampai wajabat alaihil jannah, wajib baginya masuk surga ya. Jadi anak perempuan itu bisa menjadi penyebab orang tua masuk surga. Karena memang kondisinya lemah, membutuhkan pendidikan yang baik supaya menjadi anak wanita yang solihah. Ya, kemudian ekonominya bagaimana nanti dia tetap bisa melanjutkan hidupnya. Termasuk mencarikan jodoh yang baik ya, mencarikan jodoh yang baik yang tanggung jawab begitu. Anaknya sudah lemah, kemudian dicarikan laki-laki yang lemah juga, kira-kira lemah 2 kali lipat kan gitu ya. Ya walaupun memang rezeki tidak tahu ya, Allah yang ngatur. Dicarikanlah kira-kira yang bisa mendidik anaknya. Ya dicari-cari dulu, mohon sama Allah, ya Allah berilah anakku yang perempuan ini suami yang saleh, ya suami yang bertanggung jawab untuknya, yang bisa membawa dia kepada kehidupan yang baik begitu. Masya Allah. Ya, terus berdoa para jemaah. Saya juga punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Si anak perempuan itu jadi pikiran gitu para jemaah ya. Jadi pikiran terus ya. Sekarang sih masih di pondok, masih sekolah, masih menghafalkan Quran. Ada satu yang sudah hafal para jemaah Qurannya. Satunya masih kurang berapa itu? 8 juz kira-kira. Tak pompa terus, nah hafal nah. Ya upayakan hafal ya. Sering saya apa namanya? Saya sendiri sering mewasiatkan kepada mereka, jadilah kamu emas, gitu. Emas itu kan mahal. Di hadapan Allah mahal, di hadapan Umi Abi mahal, di hadapan orang juga mahal. Gitu. Ini pesan yang sering saya katakan sama anak saya. Masya Allah. Anak perempuan, para jemaah. Benar-benar kepikiran, kata orang Jawa itu. Kepikiran. Kasihan mereka. Pernah saya marah kepada di antara mereka. Ketika saya marah, kemudian diam saja. Kasihan juga akhirnya, Masya Allah, belas. Kasihan akhirnya, setelah itu tak sayang. Ya. Setiap nelpon habis di pondok, nelpon gimana, biar. Ya tak hibur begitu. Cuma kadang terlalu maunya, terlalu nelpon aja gitu ya. Waduh ini. Jadi itulah watak ya. Jadi para jamaah kasih sayang kepada seluruhnya. Termasuk tadi manusia, diantaranya keluarga, anak-anak. Kemudian sesama muslim ya. Sesama muslim, jangan ada rasa benci para jemaah. Kepada orang Islam kok benci? Jangan sampai. Benci kita kepada siapa? Kekafiran. Ya, bukan kepada individunya ya. kepada kekafiran, benci kita. Ya, jangan sampai kepada orang Islam benci. Nyatakan seluruh umat Islam adalah saudaraku. Nyatakan para jemaah. Alhamdulillah, saya sekarang bisa menyatakan seperti itu para jemaah. Sejak kapan? Sejak fanatisme golongan tak lepaskan dari tubuh saya. Oh, dulu ketika fanatisme golongan para jemaah di pondok pesantren dicekoki benci. Pokoknya golongan lain benci gitu, Bro. Oh, dicekoki benci. Ketika di sekolah juga gitu. Ya, waktu itu saya belajar aswaja. Aswaja itu kalau singkatannya asal warisan Jawa. kalau dulu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Cuma setelah saya pikir-pikir di buku Aswaja itu enggak menerangkan sunnah, Bro. Cuma menerangkan lambang bumi, bulat bumi ini lambang apa, kemudian tampar ini lambang apa, bintang ini lambang apa, begitu. Kemudian muslimah ini lahir tahun berapa, siapa pemerakarsanya, cuman gitu-gitu aja doang ya. Makanya akhirnya benar kalau ada yang mengatakan asli warisan Jawa gitu. Dulu dicekoki benci para jemaah dengan siapapun. Pokoknya organisasi lain musuh begitu. Ada cerita-cerita yang dibikin-bikin. Akhirnya sampai saya juga sampai takut. Karena ada hadis yang menyatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, sampai kata Rasulullah la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menyerahkan ke musuh. Kan terjadi kalau memang ketika orang fanatisme golongan, terjadi gak kira-kira? Terjadi itu. Ketika ada kelompok lain sedang mendapatkan ancaman, kata dia apa? Kata yang fanatisme golongan ini. Ya, itu bukan golongan kita. Mereka laisa minna, kata mereka. Laisa minna, bukan golongan kita, biarkan aja. Ini namanya tega. Padahal sesama muslim. Inilah dampak daripada fanatisme golongan. Orang lain itu gak penting kalau bukan golongannya, padahal sesama muslim gitu loh. Jadi memang jelek sekali para jemaah, fanatisme golongan itu jelek sekali ya. Sampai saya menduga kalau saya fanatisme golongan masih ada di dalam diri saya saat itu, saya menduga saya tidak akan masuk surga. Betul itu. Wah, lek ngene terus sih, kemungkinan saya gak akan masuk surga. Kenapa? Karena semua kepentingan ditujukan kepada kelompoknya, itu betul. Fanatisme golongan itu ke sana. Semua kepentingan milik golongan, dakwah atas nama golongan, berjuang atas nama golongan, kan repot akhirnya. Wah, mengadakan amal usaha, oh bikin yayasan, bikin panti asuhan, bikin usaha ini, usaha itu, larinya ke golongan, bukan ke Islam. Makanya para jemaah, kalau ada orang minta sumbangan, saya sendiri terus terang sampai sekarang, kalau ada orang minta sumbangan tapi di balik itu ada logo golongan, saya sampai malas mau nyumbang. Kenapa para jemaah? Karena saya berpikir ini nanti hasilnya bukan untuk Islam ini, tapi untuk kepentingan golongan itu akhirnya. Bukan untuk atas nama Islam, bukan. Akhirnya malas juga ya kalau pas ada minta sumbangan tapi ada logonya gitu ya. Karena nanti kepentingan golongan, sudah pasti itu. Ngadakan amal usaha sampai berhasil, larinya manfaatnya kepada golongan nanti. Kepentingan organisasi dan orang yang ada dalam golongan itu. Ya, akhirnya apa? Orang Islam yang lainnya enggak dapat. Karena belum apa-apa mereka sudah mengatakan laisa minna, bukan golongan kami. Ini masalahnya. Jadi orang yang fanatisme golongan enggak akan punya kasih sayang yang benar. Ya, bagaimana dia bisa mengatakan semua umat Islam saudaraku? Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Buktikan aja. Kenapa? Karena fanatisme golongannya melarang hal itu. Dan jeleknya lagi kalau fanatisme golongan, para jemaah, ketika kita mendapatkan suatu dalil yang menyalahkan perbuatan kita atau amal ibadah kita, artinya ibadah kita tidak sesuai dengan dalil itu gitu loh. Padahal dalilnya sahih. maka kita tidak akan mengikuti dalil. Kenapa? Organisasinya sudah menetapkan ini amalan kami. Meskipun salah, akhirnya apa? Karena fanatisme golongan, ditinggallah dalil itu, balik lagi kepada kebiasaan golongan. Sudah celaka, sudah. Padahal seharusnya gimana? Kalau hari ini misalnya, apa yang kita lakukan itu ternyata kita anggap benar, esok hari ternyata kita mendapatkan sebuah dalil sahih rawahul Bukhari lagi, ternyata menyalahkan apa yang kita amalkan, maka sikap kita yang benar gimana? Kembali ke dalil. Kembali ke dalil itu yang benar. Karena apa yang kita lakukan gak ada dalil. Atau apalagi begini, yang kita lakukan selama ini dalilnya dhaif. Kemudian setelah kita baca, ternyata ada hadis yang sahih yang bertentangan dengan hadis dhaif yang kita amalkan tadi. Maka kita harus pindah kepada yang sahih. Tapi ya, lain halnya ketika fanatisme golongan dikedepankan para jamaah, maka tidak akan menerima. Ini sampai pernah ada seorang ustaz atau kiai atau da'i ya, pernah mengatakan begini para jamaah, hadis sahih kalau enggak menerima adat kita boleh ditolak katanya. Hadis dhaif asal menerima adat kita boleh diterima. Oh, ngawurnya luar biasa ini. Ngawur Pak Yai. Iya, Pak Ustaz ngawur. Iya, hadis sahih itu rujukan dalil. Kalau sampean salah harus bertobat, betul? Harus bertobat, rujuk kepada hadis yang sahih para jemaah. Jadi kasih sayang sulit bagi orang yang fanatisme golongan untuk mencintai sesama muslim para jemaah. Sulit sekali. Belum sudah hum laisa minna gitu. Mereka bukan golongan kami. Ini apa sudah? Alhamdulillah saya sendiri para jemaah dulu pernah begitu. Di pondok pesantren dulu kalau ada teman-teman lapor sama saya, ada golongan organisasi lain gitu loh ya. Ya teman-teman lapor sama Carit, apa? Carit Wan, apa? Tadi anak-anak golongan A, golongan B ngomong begini-begini. Oh, mana orangnya? Ayo kita hadap gitu. Padahal saya enggak tahu apa-apa. Cuma berani ngomong doang. Setelah saya ngaji Quran hadis, mempelajari Quran dan sunnah, kita ini banyak salahnya gitu loh para jemaah. Banyak salahnya para jemaah. Tayamumnya salah, wudunya salah, masuk masjidnya salah, mau duduk ketika di masjid salah, mau azan salah, mau azan pegang mic subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad allahumma salli alaihi allahu akbar waduh, padahal hadisnya yang datang dari langit kepada Rasulullah hadisnya gimana? Megang mic langsung apa? Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak pakai protokol. Wallahi para jamaah, kadek protokol segala. Ah, ini para jamaah. Jadi akhirnya kalau kita ini fanatisme golongan ya gitu para jamaah ya. Jadi gak kembali ke hadis yang sahih, itu berat. Maka semuanya salah akhirnya. Cara sholatnya salah, cara wiritannya salah. Kenapa? Karena enggak kembali kepada hadis yang sahih. Harus kembali kepada hadis para jemaah. Bagaimana Rasulullah, bapak-bapak yang ada di majelis ini, bagaimana wudunya saya belum tahu loh ya. Saya belum tahu sekarang, saya belum praktek di sini. Kalau dimintai praktek suatu ketika bisa, tetapi saya hanya ingin menunjukkan saja, mungkin bisa merujuk di kitab Bulughul Maram. Silakan masing-masing punya Bulughul Maram yang terjemah. Saya enggak nyuruh yang Arab. Kalau kepada Ustaz Arif enggak mau yang Arab, tak suruh kembalikan. Sampean pakai apa? Yang terjemah. Oh, kembalikan itu. Tak suruh pakai yang Arab ya. Yang pakai Al-Wajiz. Oh, Al-Wajiz? Baru beli. Masya Allah. Yang terjemah? Yang Arab atau yang terjemah? Yang terjemah. Kalau mampu yang Arab, silakan yang Arab. Kalau gak mampu, yang terjemah. Al-Wajiz bagus. Silakan. Terjemah Bulughul Maram silakan. Yang pintar bahasa Arab, sentuh yang Arab. Supaya terbiasa Arabnya. Ya, terasa. Ya. Cari di Bulughul Maram, bab wudu. Yang pertama tentang siwak. Hadis yang kedua hadisnya Humran bin Husain. Beliau menceritakan tentang bagaimana Utsman bin Affan berwudu. Setelah Utsman bin Affan berwudu, kemudian beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, ghufirat ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah para jemaah. Wudunya harus kembali kepada wudu Rasulullah, ya. Cara salatnya harus kembali kepada cara salat Rasulullah. Rasulullah itu kalau salat datang di tempat langsung Allahu Akbar. Enggak sibuk usolli fardadzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Akhirnya bingung itu. Sampai ada yang apa? Was-was. Saya punya teman banyak was-was ya. Was-wasnya tuh gini. Karena maaf nih, memang mazhab Syafi'i dalam maksudnya beda dengan mazhab yang lain. Sebab di mazhab Syafi'i niat dimasukkan ke rukun. Kalau dimasukkan ke rukun berarti masuk dalam sholat. Sedangkan ulama-ulama selain Syafi'i, niat adalah merupakan syarat sholat, bukan rukun. Merupakan syarat sholat. Karena syarat sholat ya sejak kita berangkat dari rumah sudah tercatat niatnya, sudah gak perlu dilafadzkan lagi. Kita berangkat pas waktu zuhur dari rumah menuju ke masjid ini, Baitur Rahman ini, sudah niat kita. Apa mungkin ketika kita zuhur datang ke masjid Baitur Rahman, ternyata Allah belum tahu ini maunya sholat apa? Mungkin gak kira-kira? Gak mungkin lah di waktu zuhur. Masa Allah akan bertanya, kamu ini sholat apa? Sholat asar atau sholat zuhur? Gak mungkin. Allah sudah tahu ini sholat zuhur. Makanya ulama yang lain memasukkan niat bagian daripada syarat. Nah di mazhab Syafi'i dimasukkan kepada rukun. Karena dimasukkan kepada rukun, sedangkan di kitab-kitab Syafi'i yaitu, maka niat harus terisi mulai dari al sampai bar. Al sampai bar. Karena niat mereka dilafadzkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Panjang atau pendek? Panjang, akhirnya enggak sampai diputer akhirnya. Allahu Akbar. Al usolli bar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau masih makmuman itu masih lama kan? Akhirnya diputer-puter. Makmuman adaan lillahi ta'ala. Makanya lama akhirnya. Ada yang gak sampai-sampai akhirnya. Allah. Gak jadi-jadi. Oh saya dulu dikatakan kalau ada orang was-was, teblen toko buri. Ada teman kok was-was, tak ancam dari belakang. Tak serodok, gitu. Kaget, iya kocek mari was-was. Ya Allah. Ada lagi ini wudu. Wudunya nawaitul. Nawaitulnya gak mari-mari. Akhirnya ada grojokan itu cuma ditampar-tampar gitu, ditampar-tampar. Nawaitul wudu. Nawaitul. Ditampar-tampar gak mari-mari. Nawaitul wudu. Wah, ini ancaman ini gitu ya. Saya langsung melompat dari pematang saw. Brek. Pior. Kaget setengah mati. Setelah itu sembuh dari was-wasnya alhamdulillah. Cek mari kon was-was itu gitu kan. Was-was itu minasyaitan dalam surat An-Nas apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu, yang menyebabkan was-was. Jadi para jamaah seperti itu ya. Jadi kalau orang itu, maaf ya, tadi kita masih bicara fanatisme golongan. Dalam Islam tidak boleh fanatisme golongan. Fanatik kita hanya kepada Islam saja. Nah ini baru. Saya fanatik terhadap Islam. Saya fanatik terhadap Quran dan Sunnah. sebagaimana salafus saleh, wajib itu. Saya fanatik Allah, saya fanatik Rasulullah, wajib. Saya fanatik para Rasulullah, Allah, Rasulnya, dan para sahabat, dan semua orang yang beriman. Harus, wajib itu, silakan ya. Alhamdulillah para jamaah, kalau kita ini lepas dari fanatisme golongan, ngamalkan Islam itu wenteng, seenteng-entengnya. Ya, kayak kapas. Enteng para jamaah. Kenapa? Karena kita lepas dari bayangan-bayangan, tekanan-tekanan. Tekanan organisasi, tekanan golongan itu berat para jamaah. Kita lepaskan dari tekanan apapun dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita lepaskan diri kita dari tekanan apapun dari dalam berislam ini. Kecuali kita ditekan oleh siapa? Al-Quran dan Sunnah. Nah ini. Kecuali bahwasanya kita ini ditekan oleh siapa? Al-Quran dan Sunnah. Artinya jangan dalam rangka menjalankan ibadah lepas dari keduanya. Jangan. Mau sholat, mau berdoa, angkat tangan atau tidak angkat tangan, dikeraskan atau tidak, cari hadisnya. Jangan sampai kemudian Allah ngineh kok dalil, titik-titik dalil, nah ini titik-titik, akhirnya titik-titik tambah banyak akhirnya kan gitu ya. Ini oh itu yang tidak pakai dalil, ini gak ada dalil, itu bid'ah, itu akhirnya dilawan kita. Titik-titik bid'ah, apa bid'ah itu titik apa? Di tanah Jawa ini bid'ah ada berapa? Bid'ah ini. Wow, ratusan ribu bukan ribuan. Ya, ratusan ribu. Berapa? Mau azan saja masih ada protokolnya ini. Wiritan, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali, 33 kali. Masih pakai protokol kok. Di sela-sela itu masih protokol. Ya, ilahi ya Rabbi anta maulana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun kalau cepat ya akhirnya enggak lengkap. Nallah, nallah, nallah, nallah, nallah, nallah. Kecepatan. Barlo, barlo, barlo, barlo gitu. Kecepatan. Ada kan yang nambah protokol. Saya dulu kalau ngimami juga pakai protokol, Pak Raja. Tak pikir-pikir setelah baca hadisnya, kok cuma barang siapa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ghufirat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri. Diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak untuk lautan. Ternyata enggak ada protokol. Wah, akhirnya saya mikir-mikir juga, sopo sing nambahin? Siapa yang nambahin? Ilahi ya Rabbi anta maulana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdi daiman abada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa namanya? Allahu Akbar. Waduh. Begitu Allahu Akbar masih ditambah lagi doa-doa yang tidak ada sunnahnya, masyaallah. Itulah kalau kita lepas dari Quran dan sunnah. Jadi kembali kepada hadis para jamaah, mari kita apa namanya jalankan hidup ini di atas kasih sayang kepada diri, kepada keluarga, kepada sesama, juga kepada siapapun hamba Allah. Ya, kita harus kasih sayang karena kata Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak kasih sayang, maka tidak akan disayangi. Sampai di sini dulu, semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nanti dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.